Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al mu'allif rahimallahu taala hukum tarjamatul qur'ani, hukum penerjemahan Al-Qur'an. Terjemah harfiah atau letterlock untuk Al-Qur'anul Karim adalah satu hal yang mustahil menurut banyak ulama. Wadzalika dan hal tersebut li'annahu yushtaratu, karena disyaratkan dalam terjemahan bentuk ini syurut dan beberapa syarat yang tidak mungkin terpenuhi ma'aha, yang tidak mungkin terpenuhi jika syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Maka terjemah tersebut tidak akan ada, terjemah harfiah itu tidak akan ada di alam nyata ma'aha jika harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Wahia, syarat tersebut adalah wujudu mufradatin fil lughatil mutarjam ilaiha, adanya kosakata dalam bahasa sasaran biiza, sebanding dengan huruf bahasa sumber. Kemudian adanya adawatun lil ma'ani fil lughatil murtarjam ilaiha, berbagai alat lil ma'ani untuk mengungkapkan satu makna dalam bahasa sasaran sama atau hampir sama lil adawat, dengan berbagai piranti yang ada dalam bahasa sumber. Kemudian syarat yang ketiga adalah tamatsulul lughatain, kesamaan dua bahasa, yaitu bahasa mutarjam minha, bahasa sumber, wa ilaiha, dan bahasa sasaran dalam urutan kata. Hina tarkibiha, ketika disusun, fil jumal, dalam kalimat, dan ketika membuat na'at dan man'ot atau membuat idofah. Maka para ulama menyebutkan adanya tiga syarat supaya ada yang disebut dengan terjemah harfiah. Dan jika kita perhatikan, kita renungkan tiga syarat ini, maka mustahil akan ada terjemah harfiah antara dua bahasa. Kita tidak bicara Quran misalnya dengan bahasa Indonesia, namun adakah terjemah harfiah antara teks apapun dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Ini teks umum. Maka berdasarkan tiga syarat yang disebutkan, maka tidak mungkin ada terjemah harfiah. Ya, tidak mungkin ada terjemah letterlock atau harfiah dalam dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun teksnya adalah teks umum, ya, cerita atau paragraf tertentu. Karena syarat yang pertama, adanya kesamaan dalam bahasa mutarjam ilaiha, dalam hal bahasa Indonesia terdapat kosakata yang sama dengan huruf-huruf dalam bahasa sumber, yaitu dalam hal ini bahasa Arab. Nah, padahal bahasa Arab artinya satu kata yang ada dalam bahasa Arab itu punya terjemah yang baku dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Padahal kita ketahui misalnya dalam bahasa Arab itu misalnya min. Min itu punya banyak makna. Maka yang namanya terjemah letterlock, maka dalam bahasa Indonesia harus ada satu kata yang bisa menggantikan min dalam semua maknanya. Min terkadang artinya sebagian, min terkadang artinya dari. Nah, untuk terjemah letterlek maka dalam bahasa Indonesia harus ada satu kata yang kata ini bisa mewakili min dengan semua maknanya. Maka kata untuk terjemah min tersebut adalah satu kata yang juga berubah-ubah. Maknanya bisa artinya sebagian, bisa artinya dari, bisa artinya coba sekedar tambahan. Menyesuaikan dengan makna min. Dan ini tidak kita jumpai. Karena min dalam bahasa yang ada dalam bahasa Arab, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kita ganti-ganti. Kadang kita terjemahkan dengan sebagian, kadang kita terjemahkan dari, kadang tidak kita terjemahkan karena minnya min za'idah. Maka tidak bisa ada satu kata yang mewakili min dengan semua maknanya. Kemudian adawat untuk makna, maka adawat untuk pengungkapan makna, piranti untuk mengungkapkan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran itu sama atau hampir sama. Maka dalam bahasa Arab ada pengungkapan taukid, yang taukid itu diungkapkan dengan beberapa cara. Jadi dengan inna, bisa dengan lam, dan seterusnya. Maka yang namanya terjemah letterlek, maka dalam bahasa Arab ini ada satu kalimat mengandung tiga taukid. Misalnya, ini dalam satu kalimat mengandung tiga taukid, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga harus mengandung tiga taukid. Bukan hanya cuma satu taukid saja, nah ini tidak akan kita jumpai. Karena taukid yang banyak dalam bahasa Arab misalnya tiga, itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia paling-paling satu. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal, tidak lazim sesungguhnya. Sekali lagi sesungguhnya. Ya. Maka kalau mau letterlek, ya kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga taukid, maka dalam terjemah dalam bahasa Indonesia tersebut tidak terdapat juga tiga piranti yang semuanya maknanya taukid semua. Kemudian syarat yang ketiga adalah kesamaan dua bahasa dalam urutan kata. Ini kita tidak jumpai. Tidak ada dalam bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia semua kalimat susunnya subjek predikat. Padahal dalam bahasa Arab ada predikat subjek. Bagi Muhammad itu ada, maka urutannya ada beda. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan sebenarnya terjemah harfiah itu mungkin untuk terpenuhi fi ba'di ayatin aw nahwiha, untuk sebagian ayat atau semacam itu. Ya, satu potong ayat, satu ayat ini misalnya satu potong atau dua potongnya itu mungkin terjemah harfiah. Walakinnaha akan tetapi wa in ka'amkana tahaqquha, meskipun memungkinkan terpenuhinya syarat finnah widzalika, dalam kasus semacam itu satu ayat atau setengah ayat hukumnya adalah tetap haram, li'annaha karena terjemah harfiah tidaklah mungkin antu adiyal makna bikamalihi akan mengungkapkan makna atau pesan secara utuh. Demikian pula terjemah harfiah, wala antu atir, tidaklah memberikan pengaruh dalam jiwa sebagaimana pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab yang nyata. Wala dorota, dan tidak ada kebutuhan yang mendesak, tada'u ilaiha, yang mengharuskan adanya terjemah harfiah, lil istirna'i anha, karena kita sudah tidak membutuhkan terjemah harfiah, karena kita sudah cukup diterjemah maknawiyah dengan terjemah maknawiyah. Wala hadza, maka berdasarkan keterangan di atas, maka terjemah letterlock in amkana hisan, jika memungkinkan secara real, fi ba'dil kalimat, untuk beberapa kata. Beberapa kata dalam satu ayat. Ini beberapa kata bisa kita terjemahkan secara harfiah. Faya mamnu'atun syara'an, terjemah harfiah tetap terlarang secara syariat. Allahumma, Allahumma di sini adalah taukid. Illa ayu tarjam kalimatun khasatun, kecuali jika cuma penerjemahan kata tertentu, bi lughati man yukhatibuhu, dengan bahasa orang yang diajak bicara, supaya dia memahami kata tersebut, min ghairi ayyi tarjam at-tarkib kullah, tanpa penerjemahan kalimat kullahu seluruhnya. Maka jika demikian fala ba'sa, maka tidaklah mengapa. Maka kesimpulannya, kesimpulannya bisa kita lihat bahasanya terjemah harfiah menurut penulis itu bisa boleh, itu jika cuma terjemah harfiah untuk kata-kata tertentu, untuk kata-kata tertentu. Maka Muhammad kita terjemahkan Muhammad. Maka zahaba kita terjemahkan pergi. Namun tidak boleh jika terjemah harfiah itu adalah terjemah harfiah untuk tarkib. Terjemah harfiah untuk kalimat zahaba Muhammad, dan kita terjemahkan pergilah pergi Muhammad. Ini namun kalau untuk cuma kata tertentu, untuk kata tertentu kita terjemahkan secara harfiah, tidak mengapa. Ada pun terjemah satu potong, setengah potong ayat, atau bahkan satu ayat seluruhnya terjemah harfiah, maka ini satu hal yang hukumnya, menurut penulis hukumnya haram, seandainya syarat-syarat terjemah harfiah itu memungkinkan untuk terpenuhi. Kemudian wa amma tarjamatul ma'nawiyah, adapun terjemah ma'nawiyah untuk Al-Qur'an, maka hukum asalnya, pada asalnya hukumnya adalah dibolehkan. La mahdhura fiha, karena tidak ada unsur yang terlarang di dalam penerjemahan ma'nawiyah. Bahkan terkadang terjemah ma'nawiyah hukumnya wajib ketika terjemah ma'nawiyah menjadi sarana untuk tersampaikannya Al-Qur'an dan Islam kepada manusia-manusia yang tidak menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Karena menyampaikan Al-Quran dan Islam hukumnya wajib, mendakwakan Islam, mendakwakan Al-Quran dan Islam hukumnya wajib. Pemalayatimu al-wajib ila bihi fawa wajib, dan dakwah tidak akan sempurna kewajibannya itu dakwah tidak akan sempurna kecuali dengan tarjamah maknawiyah, maka tarjamah maknawiyah hukumnya adalah sebuah kewajiban. Lakin yustarat li jawazi dzalika syurutun, akan tapi disyaratkan beberapa syarat untuk bolehnya tarjamah maknawiyah. Yang pertama adalah terjemah tersebut tidak dijadikan sebagai pengganti Al-Quran, biaisu dalam satu kondisi di mana orang tidak lagi membutuhkan teks Al-Quran yang berbahasa Arab. Walaha, dan maka berdasarkan persyaratan ini, fala buddha, maka haruslah Al-Quran yang berbahasa Arab itu tetap ditulis, wa ila janibi, kemudian di sampingnya, di sebelahnya atau di bawahnya ditulislah terjemah maknawiyah, sehingga status terjemah maknawiyah adalah kurang lebih bagikan tafsir untuk teks yang berbahasa Arab. Dan syarat yang kedua, orang yang menerjemahkan dengan terjemah maknawiyah haruslah orang yang punya ilmu tentang madlulah bil alfad, kandungan makna satu, kandungan makna lafad yang ada dalam dua bahasa, yaitu bahasa mutarjaminha, bahasa sumber, wa ilaiha, dan bahasa sasaran. Dan harus paham makna-makna kata hasab siap mengikuti sebagaimana konteksnya. Maka orang yang boleh menerjemahkan menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah maknawiyah, dan kita katakan syarat kedua ini juga berlaku dalam bukan hanya Al-Quran, namun juga semua buku ilmiah, semua buku berbahasa Arab, ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu penerjemahnya itu paham dua bahasa, paham bahasa Arab dan bahasa Indonesia sekaligus, paham bahasa Arab dan bahasa Indonesia sekaligus. Maka tidak cukup seorang itu untuk jadi penerjemah buku-buku Arab dengan semata-mata dengan syarat dia pandai bahasa Arab, namun dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Ini tidak boleh dan tidak layak untuk menerjemahkan bukan hanya Al-Quran, kita katakan semua buku, terutama buku agama, karena ini yang dampaknya memiliki dampak. Haruslah orang yang menguasai dua bahasa, aliman bimadlulati alfat filughatai, ngerti bahasa Indonesia, ngerti bahasa Arab. Maka orang yang cuma pintar bahasa Arab ya, namun tidak punya penguasaan yang baik terhadap bahasa Indonesia, maka terjemahannya nanti terjemahan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang berbahasa Indonesia. Demikian pula beliau katakan, orang yang menjadi penerjemah haruslah adalah orang yang punya kemampuan untuk menyesuaikan makna satu kata dalam bahasa Arab sesuai dengan konteks. Maka dia adalah orang yang tidak kaku, orang yang tidak kaku, satu kata diterjemahkan ini semua, satu kata maknanya ini semua, maknanya tanpa mau melihat konteks, jadi dibuat makna itu seakan-akan, terjemah itu seakan-akan satu hal yang baku, kalau kata ini terjemahnya mesti ini, padahal tidak. Maka dia haruslah seorang yang punya kemampuan, punya pemahaman bahwasanya misalnya min itu punya beberapa makna. Tidak kaku, min, semua min diterjemahkan dari. Semua min diartikan dari. Namun haruslah dia seorang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kata dengan melihat konteks. Nah, maka ini adalah seorang yang punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Kemudian yang ketiga, ayakun aliman bil ma'anil alfat asy-syar'iyyah fil Qur'an. Seorang penerjemah maknawiyah untuk Al-Qur'an adalah seorang yang berilmu tentang makna dari istilah-istilah syar'i yang ada dalam Al-Qur'an. Dan kita katakan ini bukan hanya syarat untuk terjemah penerjemah terjemah maknawiyah. Terjemah dalam buku-buku Arab, terutama buku-buku agama, haruslah seorang yang memenuhi syarat yang beliau sampaikan. Adalah seorang penerjemahnya, penerjemah tersebut bukan hanya seorang yang punya kemampuan dalam bahasa Arab, namun juga dia punya kemampuan terhadap penguasaan terhadap ilmu yang dikandung oleh buku yang dia terjemahkan. Maka jika dia menerjemahkan buku fikih, maka dia paham istilah-istilah fikih. Kalau dia menerjemahkan buku buku misalnya buku ini usul tafsir, maka dia punya pemahaman yang cukup mapan tentang istilah-istilah dalam ilmu tafsir. Jangan sampai dia cuma bisa punya kemampuan bahasa, namun tidak punya kemampuan istilah. Sebagaimana ketika salah satu terjemah usul tafsir ada terjemah yang jelek sekali. Dulu waktu saya ngajar ini untuk pelajaran mat ilmi juga beberapa tahun yang lewat. Itu ada nanti di belakang nanti ada subjudul Al-Idhar fi Maudil Itmar. Ada subjudul, ada pembahasan Al-Idhar fi Maudil Itmar. Ini diterjemahkan oleh si penerjemah dengan tinjauan bahasa saja. Dia terjemah seakan-akan dia enggak paham apa yang dia terjemahkan. Maka dia terjemahkan al-idhar fi modil itmar dengan penampakan di tempat persembunyian. Al-idhar fi modil itmar, jadi ya diterjemahkan dengan penampakan kayak istilah jin aja ya. Al-idhar fi modil itmar, penampakan di tempat persembunyian. Ini ini mau bahas apa ini? Karena tidak paham istilah. Padahal terjemah al-idhar di sini adalah penggunaan isim zahir fi maudil itmar. Padahal seharusnya cukup dengan menggunakan isim dhamir. Maka kadang Al-Quran itu menggunakan harusnya cukup dengan isim dhamir, sebenarnya sudah cukup dengan isim dhamir, namun di beberapa ayat isim dhamir itu tidak dipakai, namun diganti dengan isim dhahir. Nah, ini ada maknanya, nah, ini yang dimaksudkan, namun diterjemahkan dengan penampakan di tempat persembunyian. Dia nerjemah namun gak paham apa yang dia terjemah. Atau apa yang dipikirkan dalam pikirannya ketika nerjemahkan dengan penerjemahan semacam itu. Wala tuqbal at-tarjamatul Qur'anil Karim, dan tidaklah diterima penerjemah Al-Qur'anul Karim ila min ma'munin 'alaiha, kecuali dari orang yang atau pihak-pihak yang bisa dipercaya. Yang dimaksud pihak yang bisa dipercaya adalah seorang muslim, bukan orang kafir. Maka hendaknya terjemah tersebut adalah terjemah yang terjemah berasal dari seorang muslim, mustaqiman bidinihi, dan dia adalah orang yang lurus agamanya, bukanlah alul bidah, bukanlah orang yang sesat. Dia muslim namun alul bidah, maka terjemahnya tidaklah, bukanlah terjemah yang terpercaya. Semisal terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, ada terjemahan yang terkenal. Siapa yang ingat ya? Namun penulisnya Ahmadiyah, penerjemahnya Ahmadiyah. Sehingga ini terjemahan yang ghairu ma'mun, yang tidak bisa kita percaya. Siapa ingat terjemahan Al-Quran bahasa Inggris? Siapa yang tahu? Saya lupa penulisnya. Ya, maka tidaklah diterima terjemah Al-Quran kecuali diterbitkan dan berasal dari pihak-pihak yang bisa dipercaya. Maka jika terjemah Al-Quran berasal dari pihak-pihak yang dipercaya, maka syarat yang kedua dan syarat yang ketiga insya Allah terpenuhi, sehingga tinggal persyaratan yang pertama, hendaknya terjemah Al-Quran tersebut tidaklah difungsikan sebagai pengganti Al-Quran yang sesungguhnya yang berbahasa Arab. Maka terjemahnya ada dan teks bahasa Arabnya juga tetap ditulis. Kemudian al-mustahiruna fi tafsiri minas sahabati, dan kita akan bahas tentang biografi beberapa ahli tafsir. Para sahabat yang terkenal dalam penafsiran Al-Qur'an. Istahara bi tafsir jama'at min sahabat, sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal menekuni penafsiran Al-Qur'an. Suyuti menyebutkan di antara mereka adalah 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Akan tapi riwayat-riwayat tafsir dari 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidaklah banyak. Karena 2 faktor. Faktor yang pertama karena sibuknya mereka dengan urusan kenegaraan. Kemudian faktor yang kedua adalah karena sedikitnya kebutuhan ilan nakli, adanya nukilan tafsir dari 3 khalifah tersebut, karena sudah banyaknya ulama yang mengajarkan tafsir. Maka Abu Bakar, Umar dan Utsman ketiganya adalah para ulama yang pakar dalam bidang tafsir, akan tapi sedikit sekali riwayat tafsir dari ketiganya. Kenapa? Yang pertama karena mereka ini khalifah, sibuk dengan urusan kekhalifahan. Di samping mereka sibuk dengan urusan kenegaraan, mereka juga merasa ya tidak perlu untuk mengajarkan tafsir, karena sudah banyak sahabat lain yang menekuni masalah tafsir, dan itu sudah dirasa cukup. Karena mengajarkan tafsir adalah fardu kifayah, sudah ada yang ajarkan, sudah ada yang menjelaskan dengan penjelasan yang benar, maka ya tidak harus ikut nimbrung menjelaskan dan menafsirkan. Dan di antara kalangan para sahabat yang terkenal dengan penafsiran adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Maka kita akan menyebutkan biografi Ali bin Abi Thalib ditambah dua sahabat ini, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dia adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah suami dari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Dan beliau adalah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi dari kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan nama ini Ali bin Abi Thalib. Demikian juga terkenal dengan sebutan kunyahnya Abu Hasan, dan terkenal juga dengan kunyahnya Abu Turab. Maka hal ini menunjukkan bolehnya pernikahan keluarga dekat. Ali dengan Fatimah ini statusnya kalau dalam bahasa Jawa ini masih statusnya masih mbak paman, dan tidak begitu jauh. Maka anggapan sebagian orang bahwasanya pernikahan keluarga dekat adalah satu hal yang membahayakan, maka ini pertama berdasarkan hadis yang dhaif, dan ini adalah pemahaman yang didustakan oleh kenyataan. Kemudian beliau terkenal dengan nama Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abu Hasan, nisbah kepada Al Hasan bin Ali, dan terkenal dengan sebutan Abu Turab, dan ini adalah kunyah yang paling beliau sukai karena itu berasal penamaan atau gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam siang-siang ke rumah Fatimah dan tidak dijumpai Ali ada di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya, "Kemana suamimu?" Maka Fatimah mengatakan, "Dia lagi ngambek." Ali lagi ngambek, ya paling-paling di masjid. Maka kemudian Nabi datang ke Masjid Nabawi dan Nabi jumpai Ali tidur siang, dan sebagian badan beliau terkena debu pasir lantai Masjid Nabawi ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membangunkan Ali bin Abi Thalib dengan memanggilnya dengan mengatakan, "Kum ya Abu Turab," bangunlah wahai Abu Turab. Maka kemudian beliau pun bernama dengan nama Abu Turab. Dan karena ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kunyah ini adalah kunyah yang paling beliau sukai dan paling beliau senangi. Waulidah, beliau lahir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Beliau dirawat di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak, akhirnya rapat keluarga besar memutuskan bahwasanya anaknya Ali bin Abi Thalib ini dibagi. Ini Ja'far diasuh siapa, ini diasuh siapa. Jatuhlah pilihan, pilihannya Ali diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu belum menjadi nabi. Ali diasuh oleh Muhammad. Ja'far diasuh oleh fulan, ini anak yang lain diasuh oleh kerabat yang lain. Dalam rangka membantu Abu Thalib. Itu sebab kenapa Ali ini ada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaitan ma'ul masyahid, dan Ali bin Abi Thalib ini mengikuti berbagai peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Masyahid maknanya adalah peperangan. Nah, kalau bicara tentang masalah sirah, maka masyahid artinya peperangan. Namun kalau kita bicara tentang masalah tauhid, tentang masalah pemujaan kubur, maka masyahid itu artinya kubur yang diagungkan. Nah, artinya adalah kubur diagungkan. Maka katanya kosakatanya sama, namun hasab siyak. Hasab siyak, namun maknanya tergantung konteksnya. Kalau ini bicara tentang masalah sirah, masalah perang, maka masyahid maknanya adalah peperangan. Tapi kalau ini bicara tentang masalah kuburan, tentang masalah pemujaan terhadap kubur, masyahid artinya kubur yang diagungkan. Yang kubur wali, yang banyak orang yang menziarahi, itu disebut masyahid. Makana sahib aliwak dan Nabi Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera perang di mayoritas peperangan-peperangan tersebut. Walam yatakhalab, dan beliau tidak ikut perang kecuali di perang Tabuk. Ketika itu Nabi SAW menugasi Ali bin Abi Thalib untuk tetap di Madinah fi ahlihi, dengan tugas untuk mengurusi keluarga Nabi SAW, memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga Nabi SAW. Dan sebenarnya Ali merasa berat untuk tetap di Madinah, karena dia bersama dengan orang-orang yang cacat, orang-orang buta yang tidak bisa ikut perang. Dia, ini kok temanku kanan kiri kok orang susah semua. Maka Nabi sebenarnya berat dengan tugas ini. Maka Nabi SAW menghibur beliau. Waqala lahu, dan Nabi SAW mengatakan, amma tartu antakuna minni bimanjilatuhu Harun min Musa. Tidakkah engkau rela dan senang bahasanya engkau dengan aku, kedudukanmu dengan terhadap diriku bagikan Harun dengan Musa. Kenapa Nabi katakan Harun dengan Musa? Karena Musa yang pergi ke Gunung Tur Sina menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun yang ditugasi untuk ngurus Bani Israel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya yang berangkat ke Tabuk, kamu tetap di Madinah bertugas untuk ngurusi keluargaku, yang istri-istriku dan keluargaku yang ada di Madinah. Ila anu la nabiyya ba'di, akan tapi tidak ada nabi setelahku. Muttafaqun alaih, dihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan beliau nukila, terdapat riwayat yang menunjukkan kalau beliau memiliki manaqib berbagai keistimewaan dan keutamaan yang tidaklah diriwayatkan dan dinukil dari selain Ali bin Abi Thalib. Dan berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib ini, binasalah dan sesatlah dua kelompok manusia. Yang pertama adalah nawasib, mereka lah orang-orang yang memasang permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka berupaya mati-matian untuk menyembunyikan keistimewaan-keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang kedua adalah Rafid. Orang Rafidah yang berlebih-lebihan min hubbihi, dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, fima za'amu, dalam anggapan mereka, yang dalam anggapan mereka itu adalah ekspresi cinta. Maka Rafidah mereka berlebih-lebihan dalam mengekspresikan apa yang mereka katakan sebagai bentuk dan ekspresi cinta kepada Ali bin Abi Thalib, yang pada hakikatnya adalah merendahkan Ali bin Abi Thalib. Karena untuk merendahkan seseorang itu tidak harus dengan merendahkan dia. Model cara yang lain untuk merendahkan orang adalah dengan memposisikannya dengan posisi yang bukan pada tempatnya. Itu jadi merendahkan. Ada orang bodoh namun dipuji-puji, masya Allah kamu ini cerdasnya, pintar, gak pernah belajar. Ini tidak memuji. Kamu ngece ya, maksudnya ini orang bodoh kok. Maka yang namanya menjatuhkan itu tidak harus dibantai, dinaikkan itu juga menjatuhkan. Maka mereka berlebih-lebihan dalam dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, ya, dan mereka anggap itu adalah ekspresi cinta, padahal itu hakikatnya adalah meremehkan, menghinakan dan menjatuhkan kedudukan beliau. Wa tasallahu minal manaqib, dan mereka mengadakan, membuat-buat berbagai keistimewaan untuk Ali bin Abi Thalib. Allati wada'uha, yang mereka buat-buat, ya, ini murni buatan palsu. Ma huwa firghinan anhu, yang Ali itu pun tidak membutuhkan manaqib, keistimewaan yang mereka buat-buat. Bal huwa inda ta'ammuli minal matalib, bahkan kelebihan-kelebihan yang diada-adakan oleh orang-orang Rafidah ini, indah ta'amul, jika direnungkan, minal matalib, adalah malah menjatuhkan Ali bin Abi Thalib, karena memposisikan Ali dalam posisi yang tidak pada tempatnya, yang terlalu tinggi, ya, memberikan keistimewaan pada Ali dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, maka ini bukanlah memuji Ali bin Abi Thalib, namun malah merendahkan dan menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Istawadul anhu, beliau terkenal dengan seorang yang pemberani dan seorang yang cerdas, mal ilmi, di samping seorang yang berilmu. Maka cerdas belum tentu berilmu. Ada orangnya pintar, namun tapi tidak punya ilmu. Dia orang yang berilmu, padahal aslinya kecerdasannya biasa-biasa saja, namun ilmunya tinggi. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mengumpulkan antara kecerdasan dan berilmu. Ya, ada orang yang cerdas, namun malas belajar, ya, maka sehingga dia tidak berilmu. Istaradla'an bisaja'a wa dhaka' mal ilmi, hatta sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awadhu, berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min mu'dilatin, jangan sampai mendapatkan kasus permasalahan yang sulit, walaisalah Abu Hasan, dan ketika ada kasus dan permasalahan tersebut, Ali bin Abi Thalib tidak ada di Madinah. Maka Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, minta kepada Allah jangan sampai menemukan masalah. Ketika ketemu masalah tersebut, Ali bin Abi Thalib lagi safar. Sehingga ya, ini menunjukkan betapa menunjukkan bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah anggota, termasuk ahlu surah, termasuk penasihat Umar bin Khattab dalam berbagai, terutama dalam berbagai permasalahan yang pelik dan sulit. Sampai-sampai para ulama nahwu punya kata pepatah. Amsilah, misal di sini artinya pepatah kata mutiara lah, kurang lebih. Ketika ada i'rab yang sulit, itu dalam ada i'rab satu kata yang sulit, jelimet, sukar, ini i'rabnya apa? Maka orang lalu mengatakan qadiyatun wala Abu Hasan laha. Ini adalah permasalahan yang tidak ada Ali bin Abi Thalib yang bisa dimintai untuk membantukan, untuk menyelesaikan gimana meng-i'rabnya yang baik dan benar. Diriatkan dari Ali bin Abi Thalib annahu kana yaqul, bahasanya beliau mengatakan saluni wa saluni an kitabillahi ta'ala, bertanyalah kalian kepadaku tentang Al-Quran. Wallahi, maka demi Allah, tidak ada satupun ayat kecuali aku tahu apakah ayat tersebut diturunkan malam hari ataukah siang hari. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan idza ja'ana sabtu an aliyin lam na'dil bihi. Nah, jika datang kepada kami riwayat dari Ali, maka kami tidak akan berpaling meninggalkannya, maka itulah yang kami pegangi. Dan diriatkan dari Ibn Abbas annahu qala, Ibn Abbas Ali mengatakan annahu, bahasanya Ibn Abbas mengatakan ma akhadtu min tafsiril Quran, maka segala sesuatu penafsiran Al-Quran, maka itu aku dapatkan dan aku pelajari dari Ali bin Abi Thalib. berkaitan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, saluni, saluni, dan wasaluni, kita katakan apa yang beliau sampaikan di sini bukanlah mimbabi riya wal mufakharah, bukan karena umuk, bukan karena pamer atau menyombongkan diri, ya. Namun beliau mengatakan saluni, saluni ini mimbabi husnudhan, karena baik sangka kita dengan para sahabat dan terutama khulafaur rasyidin, dan termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan saluni, saluni, dan saluni di sini adalah bisa kita katakan mimbabi al-ifadah, dalam rangka untuk memberi berbagi ilmu. Dan demikian juga perkataan beliau, demi Allah tidak ada satupun ayat kecuali aku mengetahui apakah itu turun di malam dan siang hari. Maka ini beliau katakan bukanlah dalam rangka menyombongkan diri, akan tapi beliau katakan adalah mimbab atau hadus bin nikmatillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada beliau. Dan mungkin bisa kita katakan dari perkataan Ali saluni, saluni wa saluni di sini bisa kita katakan jadi dalil bolehnya seorang guru, seorang pengajar mengatakan, ya, setelah pelajaran atau setelah kajian, ya, silakan jika ada yang ditanyakan, ya, ya monggo silakan, silakan ditanyakan. Ya, bukan mimbab, bukan berarti guru ini merasa sombong dengan ilmunya, namun dalam rangka ingin berbagi ilmu, apa yang kalian mungkin iskal, kalian bingung, saya punya punya penjelasannya, maka kita bisa berbagi di sini. Bukan tidak menyombongkan diri dan membanggakan diri. Karena ada ahli surah, beliau adalah termasuk salah satu dari ahli surah yang diusulkan oleh Umar radhiyallahu anhu li ta'inil khalifah, untuk menjadi khalifah pengganti Umar. Fa'aradaha alihi Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf menawarkan khilafah kepada Ali. Fa'aba ila bisurutin, maka beliau menolak kecuali dengan beberapa syarat. Lam yukbal ba'duha, yang sebagian syarat itu tidak mungkin diterima dan dikabulkan, ya, alias menolak dengan halus, ya. Maka di antara cara dan bentuk menolak, ya, adalah saya terima namun dengan syarat, namun dibuat syaratnya yang berat. Nah, ini artinya menolak, namun menolak dengan cara yang halus. Ali bin Abi Thalib ditawari, gimana kalau engkau saja yang jadi khalifah? Nah, ditawari oleh Abdurrahman bin Auf. Maka ya saya terima, namun syaratnya 1, 2, 3. Nah, saya tidak hafal syarat yang beliau minta. Namun yang jelas disampaikan, syarat tersebut tidak mungkin, sebagiannya saja tidak terpenuhi, apalagi keseluruhan syarat. Oleh karena itu kalau melamar perempuan, lamaran diterima namun dengan syarat, ini apa, saya terima kamu jika mau senang dengan anak saya namun dengan syarat, ya, biarkan dia lulus sekolah dulu padahal masih 3 tahun lagi, ya, ini sama saja ditolak. Jangan terlalu pede, wah saya diterima, ya, jangan terlalu gembira dulu, suruh nunggu 3 tahun, ya, sama saja ditolak namun dengan cara halus. Suma bayat Utsmana, kemudian Abdurrahman bin Auf membayat Utsman, fabayahu Aliun, lalu Ali pun membayat Utsman, wanas, demikian juga manusia pun membayat Utsman. Suma buya, kemudian Ali dibayat sebagai khalifah setelah Utsman, hatta kutila syahidan, sehingga terbunuh sebagai syahid fil Kufah, di Kufah lailatul sabiq asar, pada malam 17 bulan Ramadan tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar bin Khattab hendak meninggal dunia, maka beliau membuat membuat tim 6. Beliau mau menggabungkan cara pengangkatan khalifah Abu Bakar dan pengangkatan beliau sendiri yaitu Umar. Kalau Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, murni hasil musyawarah. Nah, musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Sedangkan Umar bin Khattab terangkat sebagai khalifah dengan penunjukan dari Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab ingin menggabungkan dua cara tersebut. Menunjuk sekaligus musyawarah. Maka beliau tetapkan tim 6 orang, dan beliau katakan kepada 6 orang ini, yang jadi khalifah setelahku adalah satu di antara kalian berenam. Silahkan kalian terbuka. Maka beliau menunjuk namun sekaligus musyawarah. Maka di sini ada unsur menunjuk dan sekaligus ada unsur musyawarah. Pokoknya yang jadi khalifah satu dari kalian berenam, silahkan dirembuk sendiri. Nah, ketika itu yang ini dijalankan, maka Abdurrahman bin Auf itu muter nanyai satu-satu dan nawari satu-satu, gimana kalau kamu saja yang jadi khalifah. Nah, padahal beliau salah satu dari 6 tersebut, supaya enggak ketunjuk. Supaya enggak ketunjuk, maka beliau yang muter. Dia tawarkan pada Ali, gimana kamu jadi khalifah. Nah, gimana kalau kamu yang saja menggantikan Umar? Oh, saya bisa, tapi sakanya gini-gini. Maka beliau yang kemudian muter, singkat cerita, akhirnya kemudian Utsman dan Abdurrahman bin Auf menetapkan untuk mengangkat Utsman. Langsung adalah saya baiat, langsung beliau mengucapkan baiat kepada Utsman, dan habis itu kemudian disusul anggota tim 6 yang lain, Ali dan seterusnya. Maka hal ini menunjukkan batilnya anggapan orang-orang Syiah yang mengatakan bahasanya hak kekhalifahan itu sebenarnya adalah hak Ali, namun dirampas oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan oleh Utsman. Bahkan Ali telah ditawari terlebih dahulu oleh Abdurrahman bin Auf dan dia menolaknya. Kemudian berikutnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali. Ibunya bernama Ummu Abad. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ahyanan terkadang dinasabkan kepada ibunya. Maka beliau sering disebut dengan istilah Ibnu Ummi Abad. Wa kana min as-sabiqin al-awwalin, beliau adalah termasuk yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Dan beliau berhijrah sebanyak 2 kali. Beliau ikut hijrah ke Habasyah. Wa syahida badran, beliau mengikuti peperangan Badar dan segala peperangan dan semua peperangan setelahnya. Talak paminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surat dari Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya fi awalil Islam, di awal-awal keislamannya, innaka la ghulamun mu'allam, sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang terdidik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka la ghulamun mu'allam, di sini cetakan saya diatkan oleh Musnad Muslim Imam Ahmad dan sanadnya jayyid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba yaqra' al-Qur'ana, siapa yang ingin baca Al-Qur'an ghaddan, dalam keadaan segar, kama unzila, sebagaimana persis diturunkan, falyaqra' ala qira'ati Ibnu Ummi Abad, maka adalah dia membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Ibnu Mas'ud. Ya, diatkan Imam Ahmad, sanadnya hasan. Dalam Sahih Bukhari, sunnah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laqad alima ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi seluruhnya telah tahu anni min a'lamihim bi kitabillah. Bahasanya aku adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu tentang Al-Quran. Dan beliau juga mengatakan, wallahi demi Allah zat yang tidak la ilaha ghairuhu, tidaklah diturunkan satu pun surat dari Al-Quran kecuali aku mengetahui aina nazalat, di manakah ayat tersebut turun, dan tidaklah turun satu pun ayat dari Al-Quran kecuali aku mengetahui tentang siapakah ayat tersebut turun. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni, seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih pintar daripada aku tentang Al-Quran, yang rumah orang tadi tablughul ibilu, masih bisa dicapai oleh unta meskipun harus berbulan-bulan lamanya, larqibtu ilaihi nasaya, aku akan naik unta ke rumahnya untuk belajar kepadanya. Maka di sini perkataan Ibnu Mas'ud di sini, dua perkataan Ibnu Mas'ud di sini kita komentari sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib. Rasanya ini tidaklah beliau katakan karena riya, karena pamer, dan karena menyombongkan diri. Beliau mengatakan hal ini adalah tahadusan bi ni'matillah, dalam rangka menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri beliau, dan dalam rangka untuk mimbabil ifadah, supaya orang itu tahu kalau mau belajar Quran itu ke siapa. Maka beliau sampaikan bahasanya semua para sahabat Nabi tahu bahasanya aku adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Maka sehingga orang-orang yang mendengarnya bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau mau belajar Al-Quran, maka kepada ahlinya, diantaranya adalah beliau Abdullah bin Mas'ud. Dan perkataan beliau yang terakhir menunjukkan tentang semangat beliau dalam ilmu, meskipun beliau telah termasuk jajaran ulama, bahkan ulama besar di kalangan para sahabat. Akan tetapi beliau katakan, seandainya aku tahu ada seorang yang lebih pintar daripada aku tentang masalah Al-Quran, dan mungkin aku untuk bersafar menimba ilmu darinya, maka aku akan belajar ilmu padanya. Dalam keadaan beliau sudah menjadi ulama, dalam keadaan beliau sudah tua, maka ini adalah perkataan yang menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Wakana dan beliau adalah di antara sahabat yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Ibnu Mas'udnya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngurusi sandal dan air wudhu serta bantalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Musa Al As'ari yang merupakan orang Yaman, qadimtu ana wa akhi, aku dan saudaraku tiba di kota Madinah dari Yaman. Maka kami berada di Madinah inan selama beberapa lama, tidaklah kami beranggapan kecuali bahasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang anggota keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kami melihat Ibnu Mas'ud ini masuk menemui Nabi, demikian juga ibunya masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan beliau adalah seorang yang selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Mas'ud ini terpengaruh dengan Nabi dan terpengaruh dengan gerak tingkah dan gerak gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Hudzaifah mengatakan, aku tidak mengetahui seorang sahabat yang akrabah hatian wasamtan wadallan, tidak ada satupun orang yang lebih mirip gerak hatian samtan jalan, kurang lebih maknanya sama, gerak geriknya, pola tingkahnya, cara berjalannya, duduknya lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Ibnu Ummi Abid. Kata Hudzaifah, maka jika beliau melihat Ibnu Mas'ud jalannya, duduknya, gerak tangannya, gerak kakinya, maka akan teringat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikarenakan Ibnu Mas'ud kemana-mana bareng dengan Nabi, maka dan karena demikian besar kecintaannya kepada Nabi, maka tiba-tiba secara otomatis beliau terpengaruh bagaimanakah cara Nabi menggerakkan tangan, cara Nabi duduk, cara Nabi berjalan, dan seterusnya. Ba'asahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah dengan tugas untuk jadi da'i, untuk mengajar penduduk Kufah masalah agama. Sedangkan beliau Umar bin Al-Khattab mengurus Ammar bin Yasir sebagai gubernur Kufah. Dan beliau katakan dua sahabatnya adalah di antara manusia-manusia pilihan, di antara sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian meneladani dan mengikuti keduanya. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya dai yang dikirimkan ke tempat yang membutuhkan dakwah adalah dai yang berilmu. Inilah yang sesuai dengan sunnah, inilah sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dijalankan oleh khulafa ar-rasyidin. Ketika ngirim dai ke daerah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka di sini Umar bin Khattab mengirim Abdullah bin Mas'ud ke Kufah untuk jadi dai, untuk jadi ustaz di daerah tersebut. Maka ini bantahan untuk Jamaatut Tabligh yang mengirimkan orang-orang yang tidak jelas ilmunya, bahkan tidak berilmu, ke daerah untuk berdakwah di sana. Maka ini satu hal. Maka klaim mereka bahasanya pengiriman dai ke daerah-daerah ini adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang tidak benar. Bahkan yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan dai, namun adalah dai yang berilmu dikirimkan untuk ke sana untuk berdakwah, untuk mengajar. Demikian juga itulah yang dilakukan oleh para khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan mengangkat Ibnu Mas'ud sebagai amir atau gubernur Kufah, tsumma azalahu, kemudian menurunkannya setelah beberapa waktu lamanya, kemudian memberhentikannya dan memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk kembali ke Madinah. Maka wafatlah sahabat Abdullah bin Mas'ud di Madinah pada tahun 32 Hijriah, dan dia dimakamkan di pemakaman Baqi' dalam usia 70 sekian tahun. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Lazama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikuti kemana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi berada, karena beliau adalah anak pamannya. Ditambah lagi bibinya Ibnu Abbas, bibik dari ibunya yaitu Maimunah, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Ibnu Abbas ini ke dadanya dan mengatakan, "Allahumma alimhul hikmata." Ya Allah, ajarilah hikmah, ilmu padanya. Dan berat yang lain, ya Allah, ajarilah padanya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa qala lahu hina wada'a lahu wudu'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas ini meletakkan dan mengambilkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid-din." Ya Allah, fahamkanlah anak ini tentang agama. Maka dianjurkan untuk berdoa ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengambilkan dan meletakkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membalas kebaikan Ibnu Abbas dengan mendoakannya. Maka Nabi hadat doa, maka dengan sebab doa yang berkah ini, maka jadilah beliau habrul ummah, adalah ulama umat ini dalam menyebarkan ilmu tafsir dan fikih. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau lil hirs, untuk bersemangat menimba ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan bersabar dalam belajar ilmu dan bersabar dalam batlihi, membagi ilmu, mendakwahkan dan menyebarkan ilmu. Maka beliau mendapatkan dengan sebab hal ini kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas untuk duduk di majlis syura, majlis musyawarahnya Khalifah Umar bin Khattab. Dan bahkan Umar bin Khattab pun mengambil apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka ketika itu sebagian sahabat muhajirin mengatakan, "Tidakkah engkau panggil anak-anak kami sebagaimana engkau panggil Ibnu Abbas?" Maka faqala lahum, maka Umar berkata kepada para sahabat muhajirin ini, Dzakum fatal qahul. Dia adalah anak muda namun sudah tua. Anak muda namun tua ilmunya. Lahu lisanun sa'ul, karena dia adalah seorang yang memiliki lisan dan lidah yang suka bertanya. Wa qalbun aqul, dan akal yang cerdas dan hati yang cerdas. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat Muhajirin pada satu hari dan memasukkan Ibnu Abbas bersama mereka supaya Khalifah Umar ingin menunjukkan kepada sahabat Muhajirin dari Ibnu Abbas mar'ahu, apa yang dilihat oleh Umar. Umar melihat kecerdasan pada Ibnu Abbas, beliau mau tunjukkan kecerdasan Ibnu Abbas di hadapan para sahabat Muhajirin. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, bertanya kepada para sahabat Muhajirin, apa yang kalian katakan tentang firman Allah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, idza futiha alaina, jika kami telah mendapatkan kemenangan. Sebagian yang lain cuma terdiam. Lalu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apakah seperti itu yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan tidak. Umar bertanya, apa yang kau katakan tentang surat An-Nasr? Maka Ibnu Abbas mengatakan itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada nabinya. Maka jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yaitu penaklukan kota Mekah, maka itu adalah tanda ajalmu. Oleh karena itu maka bertasbihlah dengan memuji Allah, dengan memuji Rabbmu, dan mohonlah ampun kepadanya, sehingga dia adalah Zat yang Maha menerima tobat. Maka Umar mengatakan, aku tidaklah mengetahui tentang surat tersebut kecuali sebagaimana yang kau ketahui dan kau katakan. Maka nampaklah ilmunya Ibnu Abbas di antara para sahabat yang lain, bahkan para sahabat senior dari kalangan Muhajirin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la nikma turjumanul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quran, turjuman dari kata-kata terjemah maknanya adalah menjelaskan. Maka sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Lau atroka asnanana, seandainya Ibnu Abbas ini berusia sebagaimana usia kami saat ini, ma'asyarahu minna ahadun, maka tidak ada seorang pun dari kami yang bisa menyainginya, menyaingi ilmunya. Artinya maka lahu nadhiran, lahu tidak ada yang sebanding dengan ilmunya Ibnu Abbas. Hadza, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Abbas itu hidup setelah wafatnya Ibnu Mas'ud 36 tahun setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Maka ilmunya bukan maka usianya bukan hanya usia Ibnu Mas'ud ketika mengatakan perkataan tersebut, bahkan masih tambah lagi. Fa madzannuka bima iktasaba ba'dahu minal ilmi? Jika berusia dengan usia Ibnu Mas'ud saja, kata Ibnu Mas'ud, tidak akan ada satupun orang yang bisa menyaingi ilmunya. Maka bagaimanakah ilmu yang didapatkan oleh Ibnu Mas'ud setelah wafatnya? Bagaimanakah ilmu yang didapatkan oleh Ibnu Abbas setelah wafatnya Ibnu Mas'ud? Waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berkata kepada seorang yang bertanya kepada beliau tentang ayat Al-Quran, intalik, pergilah engkau temui Ibnu Abbas dan bertanyalah kepadanya. Fa'inna, maksudnya Ibnu Abbas adalah manusia yang paling mengetahui, man baqiya, orang yang masih hidup yang paling mengetahui tentang ayat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar mengajarkan spesialisasi. Kalau kamu mau tanya sesuatu, cari spesialisnya siapa. Kalau kamu tanya sama Quran, jangan tanya sama saya. Tanyalah kepada Ibnu Abbas. Waqala Atha, dan Atha mengatakan, aku tidak pernah melihat sama sekali satu majelis yang lebih hebat, lebih mulia daripada majelis pengajiannya Ibnu Abbas. Lebih hebat, lebih mulia dalam dari segi fikih, wa a'zam khasyatan, dan lebih agung, lebih dari sisi khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis pengajiannya Ibnu Abbas di sana ada in ashabal fiqh indahu. Ashab di sini maknanya tulab. Maka ada para ada orang-orang yang ingin belajar fikih ada di majelis Ibnu Abbas. Orang-orang yang mau belajar Quran juga ada di majelisnya Ibnu Abbas. Orang yang mau belajar syair juga ada di majelisnya Ibnu Abbas. Yasduruhum atau yusadiruhum kullahum min wadin wasi. Maka Ibn Abbas memberikan kelapangan kepada mereka semua dari satu lembah yang luas. Artinya di majelis pengajiannya Ibn Abbas, orang yang mau belajar fikih dapat fikih, orang yang mau belajar Quran juga dapat Quran, yang belajar syair juga dapat syair. Semuanya dapat ilmu yang dia cari. Abu Wa'il mengatakan Ibn Abbas pernah berceramah berkhutbah di hadapan kami wa'alal mausim di musim haji, artinya walin ala musimil hajj. Ketika itu beliau diangkat sebagai sebagai amirul hajj, pimpinan kegiatan ibadah haji, ditunjuk oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Maka Utsman tidak berangkat haji, maka beliau mengangkat amirul hajj tahun ini adalah Ibnu Abbas. Dan amirul hajj inilah yang bertugas untuk menjadi berceramah khutbah Arafah. Maka beliau berkhutbah di Arafah, faftataha surat An-Nur, maka beliau buka khutbahnya dengan surat An-Nur, kemudian beliau baca surat An-Nur, kemudian beliau tafsirkan. Faja'altu aqul, maka mulailah aku berkata dalam hati, ma ra'aitu, aku belum pernah melihat, tidak pula pernah aku mendengar perkataan seseorang semisal beliau. Seandainya ceramah beliau ini didengar oleh orang-orang Persia yang beragama Majusi dan orang-orang Romawi yang masih beragama Nasrani dan Turki yang masih beragama kemusyrikan, la aslamat, tentu mereka semua akan masuk Islam. Tentu mereka semua akan masuk Islam. Mendengarkan kajian tafsir surat An-Nur-nya Ibnu Abbas. Seandainya orang-orang musyrik itu mendengarkan pengajian orang Persia, orang Romawi, orang Turki, mendengarkan Ibnu Abbas menjelaskan dan menafsirkan surat An-Nur, mereka semua akan masuk Islam. Wallahu Utsman, Utsman mengangkat beliau sebagai amir haji, pemimpin rangkaian ibadah haji pada tahun 35 Hijriah. Wa wallahu Aliun, dan Ali mengangkat beliau sebagai gubernur Basrah. Dan Ali pernah mengangkat beliau sebagai gubernur Basrah. Falamma kutila, maka tatkala Ali terbunuh, maka pergilah Ibnu Abbas ke Hijaz, kemudian tinggal di Mekah, kemudian beliau keluar dari kota Mekah menuju Taif, kemudian meninggal di kota Taif tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Demikian yang kita baca sebatan sore ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.